tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Takkan ku temui wanita sepertimu, takkan ku cinta ini. Kubayangkan bila engkau datang, ku peluk bahagiakan aku. Ku serahkan seluruh hidupku dan jadi penjaga hatimu. Pejamkan mata ini, mencoba tuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayangmu merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah jadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan ditelan bumi. Tak pernahkah kau sadari arti cinta. Entah di mana dirimu berada. cinta sejati di dalam cintaku. Tentang cinta yang tak terungkap. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Duhai cinta. Batas antara kau dan aku, kita. Duhai cinta. Kesunyian ini lirikku bernyanyi lagu indah untukmu. Aku bernyanyi engkaulah cinta aku, cinta dalam hidupku. Bersama rembulan aku menangis mengenangmu. Lewatkan masa separuh putaran bumi.

Kau bawa-bawa namanya saat berdua denganku. Tak akan lagi.

segala perbedaan itu membuatmu jauh dariku. Biarlah sang waktu menjaga cintamu. Nyalakanlah